بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوتي في الله حاضرين Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bertemu kembali setelah kita meninggalkan tempat ini, meninggalkan pulau ini karena Allah. Hijrah untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita dalam rangka kita menjaga keimanan kita, ketauhidan kita, keselamatan akidah kita, sehingga kita meninggalkan untuk kita bisa tetap menjaga dari istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala. Dan barulah kita bisa bertemu kembali dengan baik dan selamat. Dan kita bisa memulai ta'lim dari kajian yang telah dijadwalkan malam hari ini dengan mengkaji ayat-ayat dan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Riyadhus Salihin yang telah kita ketahui bersama. Kita melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan hadith ke-238. Hadith itu pada bab ke-27 yang riwayatnya dari sahabah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Naam, kata beliau, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, bahwa haknya muslim satu dengan muslim lainnya itu ada lima. Ada lima perkara. Perkara pertama sudah kita bahas, yakni raddus salam, menjawab salam saudaranya. Yang kedua, iadatul marid, menjenguk saudaranya yang sakit. Kemudian yang ketiga adalah ittiba'ul janaiz, mengikuti, mengantarkan jenazah saudara kita. Telah disebutkan padanya beberapa adab ketika mengantarkan jenazah. Yang pertama adalah diupayakan untuk bisa memikirkan terhadap jenazah yang sedang kita antar, untuk kita bisa mendapatkan atau mencapai kekhusyuan. Itulah sesungguhnya yang dimaksudkan atau hikmah dari mengantarkan jenazah, bahwa nasib kita nanti akan seperti itu. Bukan sekedar adalah mengantarkan begitu saja tanpa kita bisa mengambil faedah dari amalan yang sunnah, amalan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila sekedar kita menjalankan tanpa kita bisa mengambil faedah, tanpa kita bisa memanfaatkan keadaan-keadaan semacam itu, niscaya tidaklah akan membuahkan hasil, niscaya tidaklah membekas dari amalan yang telah kita lakukan. Tentu kita berharap pahala di sisi Allah. Pahala Allah akan berikan tentunya semata ikhlas karenanya ketika menjalankan amalan tersebut, kemudian sesuai dengan tuntunan bimbingan Rasulnya, dan tentu kita harapkan dari setiap amalan tadi menghasilkan, membekas buat diri kita. Nah, itu juga tidak kalah pentingnya, terkhusus di dalam masalah mengantarkan jenazah, yang mana setiap diri nantinya akan mengalami kondisi seperti itu. Maka fahami dan manfaatkan ketika kita sedang mengantarkan jenazah, sampai-sampai demikian besar pahala yang diberikan bagi mereka yang mensalati, bahkan sampai mengantarkan jenazah ke pemakamannya, yang dari itu dimaksudkan atau tersirat bahwa agar hamba tadi bisa memanfaatkan suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh setiap jiwa. Nah, maka oleh karenanya para ulama menyatakan yukrah lil insan al muttabi' lil janazah an yatahaddats fi syai'in min umurid dunya, bahwa dimakruhkan bagi seseorang yang mengantarkan jenazah untuk berbincang-bincang atau berbicara tentang sesuatu dari perkara dunia, agar tidak mempengaruhi dari hikmah mengantarkannya. Au an yatabassam wa yadhhak, bahkan kata mereka para ulama rahimahumullah, sampai-sampai dimakruhkan untuk tersenyum, apalagi tertawa, terbahak-bahak, bincang sana bincang sini. Nam, dia sedang mengantarkan jenazah. Nam, maka diupayakan untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara itu. Karena ketika seseorang bisa lakukan dengan hikmah, dengan sebaik-baiknya, maka bekasnya itu atau dampaknya sangat besar. Hati apabila sudah terbawa, terenyuh dengan sesuatu, maka akan menaikkan dari keimanannya, dan dengan itu akan membuahkan hasil dia lebih semangat lagi untuk beramal dengan amalan yang saleh. 6. Diingatkan kita dengan saudara kita yang sedang meninggal dunia, diingatkan dengan melakukan sunnah salah satu hak muslim dengan muslim lainnya adalah mengantarkan saudara kita untuk dia dimasukkan ke tempat yang terakhir yang nasibnya akan dialami oleh setiap diri. Maka disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadiri dari salah satu pemakaman salah satu dari putri beliau radhiyallahu taala anha, maka beliau berdiri di pinggir dari kuburannya dan beliau dengan itu terenyuh, terbawa, sampai kemudian meneteskan kedua air mata beliau sallallahu alaihi wasallam, membuktikan bahwa ketika seseorang khusyuk, seseorang merasa bahwa dirinya nanti akan diperlakukan seperti itu, apalagi yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dari darah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai kewajaran manusia adalah menangis, meneteskan air mata. Maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Berbeda dengan meratap. Nah, maka itu sesuatu yang terlarang, bahkan termasuk minal kabair. Di saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian, kata beliau, melainkan telah dicatat oleh Allah Jalla wa'ala tempat duduknya atau nasibnya yang terakhir. Apakah dia termasuk ahlul jannah ataukah dia termasuk dari ahlun nar. Itu semua telah tercatat di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan itu Allah Jalla wa'ala telah mengetahui seberapa banyak nanti yang menjadi penduduk jannah dan seberapa banyak pula yang akan menjadi penduduk ahlun nar. Nah, maka masing-masing kita sudah ada catatannya di sisi Allah Jalla wa'ala, yang tentu kita berharap terus dengan doa kita, dengan harapan tanpa putus-putusnya Allah jadikan, Allah masukkan kita termasuk ahlul jannah, termasuk dari ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Naam, Allah maj'alna min ahliha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika katakan itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakil ala ma kutiba lana?" Ya Rasulullah, maka kalau begitu kita tidak perlu untuk berbuat. Maka kalau begitu kita tinggalkan saja untuk beramal. Untuk apa kita beramal kalau kita ternyata sudah ada catatannya masing-masingnya di sisi Allah Jalla wa'ala, dan dengan itu cukup bagi kita bersandar dengan apa yang sudah tercatat. Bukankah demikian ya Rasulullah? Naam, demikian penilaian dan anggapan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, yang mana mereka belum memahami bahwa tidak ada satupun yang mengetahui apakah dia menjadi ahlul jannah, naam, dari hamba-hamba Allah, ataukah dia termasuk ahlun nar wal'iyadzubillah. Naam, maka seseorang tidak tahu siapapun dirinya apakah dia termasuk ahlul jannah ataupun ahlun nar. Bagaimana kemudian dia bersandar dengan catatan yang dia sendiri tidak mengetahuinya. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW katakan, jangan. La, kata beliau, jangan kalian bersikap seperti itu. I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah. beramallah kalian, tetaplah kalian terus beramal, jangan berhenti, jangan putus asa. 6. Berbuatlah kalian, amalkan apa yang telah kalian lakukan, maka setiap orang akan dimudahkan apa yang dia diciptakan untuknya. 6. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bacakan pada ayat surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang selalu memberi, orang yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah dan dia bertakwa kepada Allah, dia lakukan itu semua karena Allah dalam upaya dia mengharapkan jannahnya dan dijauhkan dari azabnya. Wasaddaqa bil husna, dan dia selalu membenarkan terhadap pahala kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan al husna. Al husna maknanya al jannah, pahala yang terbaik, yang tidak ada lainnya, yang terbaik dibandingkan dengan al jannah. Wasaddaqa bil husna, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya untuk mengamalkan dengan amalan ahlul jannah. 6. Orang yang Allah tetapkan baginya termasuk ahlul jannah, Allah berikan kemudahan baginya untuk beramal dengan amalan ahlul jannah. Sebaliknya, kelanjutan pada ayat itu, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sedangkan orang-orang yang bakhil, kikir, menahan diri dari hartanya dan dia merasa cukup, 6, dan bahkan dia mendustakan terhadap al-husna, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan, dia tidak iman dengan balasan di sisi Allah, dia tidak iman dengan adanya al-jannah, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan siapkan baginya jalan menuju kesukaran, jalan yang berat dia untuk mengamalkan dengan amalan al-khair, amalan-amalan yang baik, terasa berat baginya. 6. Maka itu bisa jadi termasuk alamah ahli syaqawah, tanda dari orang yang sengsara. Wal'iyadu billah. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli sa'adah alladhina yassiru lil yusra wa jannibu al usra. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah jadikan kita dan juga Allah jadikan kalian semua termasuk ahli sa'adah, dan Allah mudahkan kita untuk beramal dengan amalan ahlul jannah dengan mudah pula, dan Allah jauhkan kita dari kesukaran, 6, untuk beramal dengan amalan yang baik. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu kejadian ketika meninggal salah seorang dari putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula terkait dengan memakamkan jenazah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, فَإِذَا شُرِعُوا فِي الدَّفْنِ فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُشَارِكَ فِي الدَّفْنِ. Kalau seseorang atau jika disyariatkan padanya untuk melakukan pemakaman, penguburan, maka hendaknya dia untuk bergabung di dalam pemakaman itu. 6. بِأَنْ يَحُثُّ بِيَدَيْهِ ثَلَاثَ حَتَيَاتٍ, yang apabila selesai dari pemakaman, maka hendaklah dia menggenggam tanah dan kemudian dihentakkan atau dilemparkan ke tempat pemakaman tersebut, di tanah kuburan yang sedang dia layat tadi. Dan itu dia lakukan sebanyak 3 kali. Dia ambil satu genggam tanah kemudian ditaburkan di atas kuburan yang ada di hadapannya tadi. Kuburan yang baru saja mayat dimakamkan di dalamnya. 6. Barulah kemudian dia berpaling atau meninggal oleh kalian terhadap saudara kalian ini. Was'alu lahu tatsbit, dan juga mohonkan oleh kalian kepada Allah Jalla wa'ala untuk dia nantinya bisa sabat, bisa tegar, kokoh. 6. Ketika nanti dia akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat kubur yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Was'alu lahu tatsbit, mohonkan dia keteguhan. Fa innahul ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. 6. Dari hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan agar setiap diri mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Jalla wa'ala kepada si mayyit yang mukmin. 6. Si mayyit yang taat kepada Allah Jalla wa'ala untuk dia bisa istiqamah. Istiqamah selama dia hidup, mempertahankan tauhid, mempertahankan keimanannya. Dan sekarang saatnya dia mengakhiri dari hidupnya yang pertama untuk memasuki kehidupan yang kedua, yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Dan akan dimulai dari pintu gerbang yang pertama, akan ditanya oleh dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka menghadapinya pertanyaan tadi perlu keteguhan, perlu kekokohan. 6. Selain dari modal yang dia sudah bawa dengan istiqomahnya selama di dunia, maka di saat itu pula perlu adanya dukungan, doa, permintaan ampun dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Maka disebutkan di dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bab tentang keimanan terhadap hari akhir. Kewajiban bagi setiap diri untuk mengimani dengan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi setelah kematian. Maka proses yang akan dialami padanya, fayu'minuna bi fitnatil qabr wa bi adzabil qabr wa na'imihi. Kewajiban bagi setiap diri mukmin untuk beriman dengan adanya fitnah kubur dan terhadap azab kubur, dan sebaliknya pula terhadap kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Fa ammal fitnah fa innan nas yuftanuna fi quburihim. Maka ketahuilah bahwa setiap manusia, 6, akan mengalami fitnah di dalam kubur-kubur mereka. Masing-masing diri akan menghadapi fitnah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Maka datanglah kedua malaikat akan bertanya kepada si mayyit, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. 6. Siapakah Rabbmu, siapakah nabimu, dan apakah agamamu? Maka tentu orang yang beriman dengan keimanannya yang tegar, keimanannya yang kokoh selama di dunia, Allah Jalla wa'ala kuatkan pula ketika menjawab pertanyaan tersebut, sehingga dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa nabi wa dini al-Islam, dan agamaku adalah Islam, wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As'alullah an yaj'alani wa iyyakum mimman yujibu bihadzal jawab. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa ketika disebutkan dengan kebaikan-kebaikan, khususnya perkara-perkara semacam ini, maka mohonlah permohonan kepada Allah Jalla wa'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, beda kondisinya dengan orang yang murtab. Murtab adalah orang-orang yang ragu, orang-orang yang dalam keadaan tidak bertauhid secara benar selama di dunia. Maka dia akan menjawab, la adri, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an, aku dengar manusia dahulu mengucapkan demikian, fakultuhu, maka aku pun mengikutinya. 6. Yakni menunjukkan dari jawaban tadi tidak sampainya keimanan itu kepada hatinya. Wal'iyadzubillah. Inilah kondisi orang-orang yang murtab. Sehingga sampai-sampai disebutkan dipukulkan kepadanya, fayudrab bimirzabatin min hadid, fayasihu sayha yasma'uha kulla syai'in illa al-insan. Dipukulkan dengan pemukul yang besar terbuat dari besi. Nam, dipukulkan kepadanya sehingga sampai dia berteriak keras. Tidaklah yang semuanya bisa mendengar dari teriakan azab kubur illal insan, kecuali hanya manusia. Nam, semua bisa mendengarkan dari teriakan azab kubur illal insan, kecuali hanya manusia. Sengaja diperkecualikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk tidak bisa mendengar dari azab kubur bagi manusia. Maka di sana padanya beberapa hikmah yang perlu kita ketahui. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, hikmah yang sangat besar yang terkandung mengapa diperkecualikan manusia saja yang tidak bisa mendengarkan dari azab kubur. Yang pertama hikmahnya adalah ma syara ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, apa yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, laula alla tadafanu la da'autu Allah an yasma'akum min azabil qabr. Dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengisyaratkan dalam satu hadisnya, seandainya saja di antara kalian tidak saling dimakamkan, tidak akan saling kalian akan mengalami seperti itu, la da'autu Allah an yasma'akum min azabil qabr, niscaya aku akan mintakan doa kepada Allah Jalla wa'ala agar supaya Allah memperdengarkan kepada kalian terhadap teriakan azab kubur. Nah, maksudnya bahwa karena kalian pasti akan mengalami saling dimakamkan, kalian pasti akan mati, sehingga diperkecualikan oleh kalian untuk mendengarkan terhadap teriakan azab kubur, karena kalian tidak akan mampu untuk mendengarnya. Nah, karena teriakan yang hebat, dahsyat, bukanlah sekedar teriakan belaka seperti teriakan di dunia, tetapi teriakan yang hebat. Nah, sehingga oleh karenanya disembunyikan atau diperkecualikan bagi manusia untuk mendengarnya. Ini hikmah yang pertama berdasarkan yang diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ikhfa'u dhalik sitran lil mayyit. Disembunyikan itu adalah untuk menutupi bagi si mayyit. agar tidak ada seorang pun yang tahu bahwa si mayit itu adalah orang yang mukmin ataukah dia orang yang munafik, ataukah orang yang ragu, yang mana dia berhak untuk mendapatkan azab kubur. Sehingga disembunyikan, ditutupi oleh Allah Jalla wa'ala bagi si mayit. Yang dengan itu hikmah yang ketiga, apabila itu diperdengarkan atau manusia bisa mendengarkan azab kubur, akan membuat ketidaktenangan bagi keluarganya. Risau, gelisah, bingung terus menerus, karena azab itu bukan sekali sehari dua hari, tapi terus menerus. Bagaimana kondisi keluarga yang ditinggalkan? Ya, apabila yang meninggal suaminya, istri akan gelisah terus menerus dengan mendengarkan itu tanpa henti-hentinya, atau sebaliknya, atau anaknya, atau saudaranya. Ini hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat, adamu takhjil ahli, agar supaya keluarganya pun tidak dipermalukan oleh manusia yang hidup, oleh orang yang dikenalnya. Dia tidak merasa dipermalukan jika ternyata dari keluarganya yang telah meninggal tadi orang yang berhak mendapatkan azab kubur. Maka keluarga yang ditinggalkan tadi tidak merasa malu, sehingga tidak ada seseorang yang hidup yang mengenal terhadap keluarganya menyatakan, "Tuh, coba lihat saudaramu atau anakmu sedang disiksa," dan sebagainya. Tidak ada yang menyatakan seperti itu. Hikmah yang kelima, bahwa kita bisa jadi akan pingsan ketika mendengarkan azab kubur, sehingga tidak akan mungkin seseorang mampu untuk mendengarnya. Bahkan hati itu pun bisa jatuh dari posisinya. Seorang sampai bisa mati atau setidaknya pingsan ketika setiap kali mendengarkan teriakan azab kubur. Berapa banyak manusia yang telah mati? Ada dari mereka yang mendapatkan kenikmatan kubur, itulah yang kita harapkan. Sebaliknya ada pula yang mendapatkan dari siksaan, terus siksaan itu berlangsung tanpa henti-hentinya. Yang mana manusia yang telah meninggal dunia dari pertama sampai hari ini atau sampai yaumul qiyamah, mereka akan berada di alam barzakh. Di mana? Di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam ma baina mautil insan wa qiyamis sa'ah. Itulah maksud alam barzakh, yaitu alam yang berada antara matinya manusia dengan tegaknya hari kiamat. Maka semua berada di alam barzakh. Apakah seseorang tadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dufinal mayyit, dimakamkan si mayyit itu dengan wajar, au akala siba', ataukah dia dimakan binatang buas, fil bar, di daratan, awil hitan, ataupun dia dimakan oleh ikan, fil bahar, di lautan, ataupun dia dihempaskan oleh angin ribut, sehingga kemudian sampai mengantarkan kepada kematiannya, semua tadi dalam bentuk yang bagaimanapun, atau seseorang yang dibakar berupa debu, maka tetap dia akan berada di alam barzakh. Hikmah yang keenam, lau sami'an nas saraha haula'il mu'adzabin lakanal iman bi'adzabil qabr min babil iman bisyahadah la min babil iman bil ghaib. Kalau seandainya manusia bisa mendengarkan teriakan azab kubur, niscaya keimanan terhadap azab kubur adalah keimanan terhadap perkara yang jelas, yang tampak, dan bukanlah lagi keimanan terhadap perkara yang gaib. Sementara selama ini yang kita tahu dan kita imani bahwa terkait dengan azab kubur adalah keimanan terhadap perkara yang gaib. Nah. Sehingga dengan itu akan menghilangkan dari maslahatnya. Maslahatul imtihan, maslahat dari diujinya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah seseorang tadi mau beriman kepada perkara gaib ataukah tidak. Perkara yang tidak bisa tampak dengan kasat mata. Sehingga dengan itu diuji, ada yang mereka beriman kepada perkara gaib dan itu salah satu sifat dari kaum mukminin, ada yang tidak iman kepada perkara itu. Kalau ternyata azab kubur bisa didengar, niscaya semua manusia akan beriman. Nah, ini diantara dari hikmahnya. Nah, apa yang disebutkan oleh beliau ketika mensyarah kitab dari Al-Aqidah Al-Wasitiyah, mengingatkan kembali apa yang sudah pernah kita kaji kitab tersebut. Nah, maka bisa dimurojaah pada bab keimanan terhadap hari akhir. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari pemakaman beliau menyatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampunkan dia, ya Allah kokohkan dia, tegarkan dia di dalam kubur. Beliau ulang itu 3 kali. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Naam. Ini diantara dari perkara-perkara keimanan kita terhadap azab kubur, mengingatkan kita kembali bahwa kita pasti akan menemui kematian. Dan kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala jauhkan kita dari azab kubur, dan Allah justru berikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sisa waktu yang ada adalah mengingatkan bahwa kajian untuk besok hari Ahad pagi di Masjid Al-Ghuraba diupayakan untuk lebih awal, 6. Diharapkan pukul 9:30 sudah bisa dimulai. Sekaligus pemberitahuan kepada yang lain yang belum mengetahui tentang beberapa jadwal yang selama ini berlangsung, bahwa setiap Ahad sebagaimana pula setiap hari Sabtu malam ini adalah kajian di masjid ini. Kemudian besok hari Ahad adalah di Masjid Al-Ghuraba. Nah, berkisar 9:30 sampai pukul 11:30. Nah, maka antum bisa sempatkan waktu. Nah, untuk bisa menghadiri dari majalisul ilm. Nah, kesibukan-kesibukan antum bisa antum atur dengan sebaik mungkin. Bisa antum atur sebelum waktu dari taklim, antum selesaikan kesibukan kalian, atau antum kemudian lanjutkan nanti setelah selesai adanya taklim, maka diupayakan untuk bisa menghadirinya. Apa yang kita bahas adalah tafsir. Pada kajian Ahad adalah tafsir Juz Amma 6. Dimulai dari surat yang terletak pada terakhir, yakni surat An-Nas 6. Dan kita sudah menginjak pada surat Al-Qadr 6. Kita merujuk dan memakai tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Itulah yang bisa diberitahukan dan disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.